kediangan, mencoba untuk bertahan di sela pertengkaran yang terjadi. Mengapa satu rasa berlari? Batas bening jiwa kita semestinya. Satu hati.